105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Ardan for all, here to connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Dimana di malam Jumat ini Dimasta akan menemani kamu hingga nanti tengah malam dengan cerita-cerita kisah nyata pengalaman insan muda bertemu dengan hantu. Dan pastinya di malam hari ini bersama JNE, di JNE Nightmare Side, kita akan membawa kamu ke tempat yang paling-paling dalam di dalam mimpi terburukmu. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. 105,9 FM Ardan Radio. Baik, lagi bareng Adi Masa di JNE Nightmare Site. Selamat malam sekali lagi insan Buddha yang selalu setia untuk mendengarkan JNE Nightmare Site malam hari ini. Selamat malam juga untuk insan Buddha yang sudah datang ke room 159 Bandung, dan dimanapun kamu berada yang dengerin di frekuensi 105,9 FM atau sedang streaming di ardanradio.com atau mungkin di video.com. Selamat mendengarkan, semoga lancar, dan pastikan ketika dengerin jangan sendirian insan muda. Di awal tahun 2024 ini kita diguyur oleh hujan yang curahnya cukup tinggi, dan saya sempat mendengar kabar juga ada beberapa titik daerah di kota Bandung yang terkena musibah lah, bisa dibilang banjir ya. Ada di daerah Braga kalau tidak salah ya, luapannya juga daerah Merli atau Merdeka Lio, kesekitaran Wastu Kencana pun sampai masuk ke rumah-rumah gitu. Stay safe insan muda, dan semoga cepat surut dan tidak terjadi lagi, saling menjaga saja. Karena ngomongin hujan, kita tidak pernah tahu nih, kadang kemarin bisa ada enggak hujannya, panas, tiba-tiba ada hujan. Dan ngomongin sedikit tentang hujan, malam hari ini ternyata ada satu kiriman cerita insan muda juga yang ada hubungannya dengan hujan. Mungkin ada yang pernah mendengar ketika hujan turun sangat lebat, mereka yang tidak terlihat ini konon katanya juga ikut atau sering ikut berteduh masuk ke dalam rumah kah atau ke tempat yang bisa dipakai untuk berteduh. Nah, apa kamu pernah mendengar mitos seperti itu? Dan ketika hujan turun terus menerus dan di tempat kamu, di rumah, di kosan kamu, ada satu bagian yang jarang sekali orang datangi, bertambah hujan menjadikan lembab, berhati-hatilah, mungkin saat ini sudah ada yang mengisi di dalam sana, yang pastinya bukan manusia. Kiriman-kiriman cerita dari kamu insan muda selalu kita tunggu. Masuk ke email rms@ardanradio.com. Yang pasti untuk kirim pengalaman seram, sharing cerita-cerita, kirim melalui email kita ke rms@ardanradio.com. Tapi untuk kirim paket dan barang sudah pasti dipercayakan kepada JNE Insan Muda. Dan akan seperti apa cerita JNE Nightmare Site malam hari ini? Kita akan dengarkan sebentar lagi. Dan Dimasta juga ingin menyapa insan muda yang sedang mendengarkan malam hari ini di sesi selanjutnya. Jadi kamu bisa WhatsApp di 0812-201-1059 sedang mendengarkan di daerah mana. Cukup WhatsApp nama dan lagi dengerin di daerah mana. Adapun jika terjadi hal-hal, kejadian-kejadian selama mendengarkan Nightmare saat malam hari ini, itu juga boleh di-share. Biar kita tahu nih kondisinya malam jumatnya kamu itu seperti apa di rumah. Kalau di Ardan sendiri ini sudah digelap, ini semuanya, hampir semuanya sudah gelap. Jadi cukup konsentrasi lah untuk mendengarkan JNE Nightmare Site cerita pertama dan kedua malam hari ini. Selamat mendengarkan, dan sekali lagi ingat, jangan pernah dari JNE Nightmare Site ini sendirian. aku Herman. Untuk sebagian orang, profesi yang kujalani ini adalah profesi yang sangat jarang diminati oleh banyak orang. Aku adalah seorang tukang gali kubur. Biasanya aku bertugas di pemakaman, dan aku bertugas di salah satu pemakaman yang cukup tua yang berada di kota Bandung. Kurang lebih 5 tahun lamanya aku menjalani profesi ini. Dan jika ada yang bertanya apakah selama itu aku banyak melihat hal-hal yang aneh dan menyeramkan, jawabannya iya. Rasanya ini sudah menjadi resiko pekerjaanku. Mau bagaimana lagi? Dan malam ini aku akan menceritakan satu dari banyaknya pengalaman yang pernah aku alami. Satu hari aku mendapat tugas untuk menggali kubur, dan yang meninggal adalah seorang wanita menutup usia karena sakit. Wanita tersebut sudah tidak mempunyai keluarga dan tinggal sendirian di sebuah rumah kecil tak jauh dari pemakaman. Karena sudah tua, usia dan sakit-sakitan, wanita tersebut pun menutup usia. Saat itu aku bertugas bersama salah satu temanku. Biasanya jika tidak ada permintaan ini itu dari pihak keluarga untuk memakamkan satu jenazah, bisa dilakukan oleh 2 orang saja. Kami pun mulai menggali. Saat aku menggali kubur, sempat aku mendengar suara. Suara seperti orang memanggil namaku. Kukira itu suara partner kerjaku yang memanggil. Aku menoleh ke belakang. Temanku melihat ke arahku seakan memberi isyarat untuk terus menggali tanpa memikirkan hal-hal aneh. Aku pun mengabaikannya, lanjut menggali untuk segera memakamkan jenazahnya. Waktu pun berlalu. Akhirnya kami selesai memakamkan jenazah wanita tersebut dan langsung bergegas untuk pulang. Malam harinya aku sempat tidak bisa tertidur. Entahlah, ada perasaan yang mengganjal. Namun entah apa itu, kupaksakan tidur sampai akhirnya aku bermimpi buruk. Di dalam mimpiku, aku melihat seseorang dari kejauhan. Aku berjalan mendekatinya dan ketika kulihat, astaga, di dalam mimpiku aku melihat wanita tua yang kukuburkan. terasa sangat nyata. Aku terbangun dengan perasaan penuh tanda tanya. Sampai bisa terjadi seperti ini sebenarnya sangat jarang untukku didatangi sampai ke mimpi. Biasanya pengalaman yang ku alami hanya melihat sekelebat atau suara-suara, namun yang terjadi saat itu sangat jelas. Sangat jelas. Bahkan aku sampai bisa melihat wajahnya. Perasaan ku campur aduk malam itu. Ku coba untuk tak tidur lagi, namun sulit rasanya. Keesokan harinya, aku coba bertanya pada salah satu temanku yang ikut memakamkan jenazahnya. Aku ingin bertanya apakah dia mengalami hal yang aneh juga. Ternyata tidak. Hanya aku yang mengalaminya. Malam harinya, ketika aku tertidur, mimpi itu terjadi lagi. Iya, wanita itu mendatangiku lagi lewat mimpi. Aku melihat wanita tua itu mengucapkan hal serupa. Kenapa kau menggali kuburku dan memintaku untuk berhenti menggali kuburannya? Saat itu aku tidak berkata apa-apa dan tidak tahu harus menanggapinya seperti apa. Dan setelah bermimpi seperti itu, aku selalu terbangun di tengah tidurku. Dan mimpi itu terus berlanjut hingga beberapa hari kemudian. Satu waktu aku sedang bermain ke rumah temanku. Saat itu kami mengobrol, bermain game hingga tidak terasa sudah jam 2 pagi. Aku lalu memutuskan untuk pulang. Sampai di rumah, aku bergegas untuk tidur. Namun lagi-lagi aku tidak bisa tidur. Pikiranku menerawang kemana-mana hingga tiba-tiba saja suara apa itu? Aku mendengar ada suara aneh di luar pintu kamarku. Ada yang mengetuk pintu kamarku. Siapa? Tidak ada jawaban. Sampai tiba-tiba tiba-tiba saja pintu kamarku terbuka sendiri dan terlihat berdiri di depan pintu kamarku sesosok wanita tua, memakai baju terusan berwarna hijau seperti kebaya, dengan rambut putih berubah. Sosok nenek itu membawa tongkat kayu dengan kondisi tubuh yang sudah membungkuk. Aku tidak asing dengan sosok ini. Ini sosok wanita tua yang kumakamkan. Tangannya melambai-lambai seakan-akan mengajakku ke satu tempat. Aku membaca doa yang kubisa hingga ketika kulihat lagi sosok itu sudah menghilang. Keringat dingin pun bercucuran. Sosok wanita itu kenapa datang pada aku? Keesokan harinya, aku bertanya kepada seseorang yang cukup paham dengan hal seperti ini. Aku ceritakan hal yang sudah terjadi beberapa hari kemarin. Dan katanya aku sudah melanggar satu pantangan ketika menguburkan jenazah. Aku coba mengingat-ingat apa yang kulakukan. Aku pun teringat bahwa aku telah melanggar salah satu pantangan yang dilarang bagi tukang gali kubur, yaitu berbicara dengan jenazah. Ketika itu aku sempat mencoba mengajak bicara wanita tua itu sebelum aku menguburkannya. Entah apa yang kulakukan saat itu dan aku benar-benar tidak menyadarinya. Akhirnya aku pun dibersihkan oleh orang itu. Mengikuti segala petunjuk dan nyanyi. Syukurlah, mimpi buruk yang selalu kualami itu berhenti. Dan aku bisa tertidur dengan nyenyak lagi. Bisa saja yang datang padaku itu makhluk yang menyerupai sosok wanita tua itu. Entahlah yang jelas aku tidak mau didatangi lagi. Dan aku harus lebih berhati-hati. Mitos, pantangan-pantangan, peraturan tidak tertulis yang sudah terjadi turun-temurun, rasanya memang harus dihormati dan dilakukan. Hal-hal yang kata orang pamali, kita tidak pernah tahu kapan kita akan kena getahnya. Saat itu adikku sedang sakit hingga mengharuskan dia dirawat inap di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Subang. Dan sudah sekitar 3 hari dia dirawat di rumah sakit itu. Aku pun selalu menemaninya. Namaku Hani. Sebenarnya kakiku itu jarang sakit. Tapi entah kenapa, mungkin karena cuaca yang kurang bagus dan kegiatan adikku yang sangatlah sibuk, membuat dia menjadi drop dan harus dirawat inap di rumah sakit itu. Katanya adikku terkena tipes. Hingga sampailah pada malam itu. Malam yang sangat dingin. Dan kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku pun berangkat. Sesampainya di rumah sakit, aku segera masuk. Suasananya sih lumayan sepi. Aku langsung bergegas menuju bangsal tempat adikku dirawat, yang terletak di lantai 6. Aku naik lift sendirian. Ini adalah hal yang selalu kulakukan akhir-akhir ini. Ternyata di dalam lift itu kosong. Aku lalu masuk ke dalamnya. Lift pun mulai naik. Aku hanya diam saja selagi lift itu mengantarkanku ke lantai 6. Sesekali aku membuka handphone untuk melihat notifikasi. Aku mulai mengabari orang tuaku kalau aku sudah sampai di rumah sakit. Dan saat itu juga kubuka pesan dari grup teman-teman kampusku. Mereka menanyakan apakah aku menginap di rumah sakit lagi. Aku pun membalasnya. Iya nih, gue nginep di rumah sakit lagi. Jagain adik gue masih sakit. Namun, sialnya teman-temanku malah menakutiku via grup chat itu. Katanya, awas ada hantu. Dasar, memang iseng banget mereka. Lanjut, mereka bilang di lantai 6 memang seram dan ada penunggunya. Duh, gila deh. Hingga aku pun sampai di lantai 6. Di sana aku tidak melihat siapa-siapa di koridor. Iseng, aku foto saja koridornya. Lalu aku kirimkan ke grup teman-temanku. Aku menyimpan handphoneku di saku celana dan lanjut berjalan ke bangsal tempat adikku dirawat. Suasana sangat sepi. Entah kenapa, aku pun mulai merinding. Memang benar, tidak ada siapa-siapa di lantai 6 ini. Bahkan dokter ataupun suster yang jaga pun tidak terlihat. Sehingga segera aku masuk ke dalam bangsal kamar. Aku lihat adikku sudah tertidur pulas. Perlahan-lahan aku pun menghampirinya dan mulai duduk di dekatnya. Di kasur sebelah kiri dan kanan tidak ada siapa-siapa. Di bangsal hanya ada satu orang lain di seberang kasur adikku. Kulihat Orang itu tidak ada yang menemani. Waktu pun berlalu. Tidak terasa sudah setengah jam aku menemani dia yang sedang tertidur. Aku yang sibuk main handphone pun mulai merasa bosan. Lalu aku merenggangkan badanku. Aku coba berjalan-jalan untuk mencari udara segar karena aku mulai bosan. Aku langsung keluar dari pintu bangsal. Niatnya sih supaya tidak mengantuk. Aku membuka pintu dan ketika itu selintas aku melihat bayangan hitam lewat. Aku biasa saja sebenarnya. Mungkin mata aku saja yang mulai lelah. Aku pun menutup pintunya lagi dan mulai berjalan keluar. Bulu kudukku mulai berdiri. Ketika itu aku melihat seseorang, seperti seorang perempuan, memakai pakaian berwarna putih. Kelihatannya itu si dokter. Soalnya dia memakai jas putih panjang, terlihat menuruni anak tangga. Berarti dia dari lantai 7. Melihat itu aku sedikit lega. Ternyata ada dokter juga yang berjaga. Aku tidak memerdulikannya dan berjalan saja menuju lift untuk turun ke bawah. Karena sepertinya aku harus membeli cemilan untuk melawan rasa kantukku ini. Aku pun berjalan masuk ke dalam lift. Kulihat di lift ini tidak ada siapa-siapa. Lift pun mulai turun. Hingga Aku mendengar suara batuk seseorang dari dalam lift ini. Tapi tidak ada siapa-siapa. Namun Aku merasa ada orang di belakangku. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku mulai berdiri. Kulihat jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Hingga di lantai 3 pintu lift ini pun terbuka. Dan tiba-tiba seorang dokter masuk ke dalam lift. Aku merasa ini dokter yang sama seperti yang kulihat sebelumnya. Ya, dokter yang tadi turun dari tangga. Aku pun tersenyum pada dokter itu. Namun dia tidak menjawab senyumku. Tak lama lift pun sampai ke lantai 1. Aku pun keluar dari lift itu. Namun dokter itu tidak ikut keluar. Dia menutup kembali liftnya dan lift pun kembali menuju ke atas. Mungkin dia harus berjaga lagi di lantai atas. Sesampainya di lantai 1, kulihat kini suasananya sudah berbeda. Terlihat sudah sangat sepi. Tidak ada yang jaga. Sampai resepsionisnya pun tidak ada. Mungkin sedang istirahat karena sudah pergantian hari. Aku berjalan menuju pintu keluar. Tapi ada yang aneh. Aku melihat sosok dokter itu lagi di lantai satu sedang turun tangga. Bukannya tadi dia di dalam lift ya? Aku heran dan aku segera menghampirinya untuk bertanya. Dia tertunduk berdiri di depan ruangan yang ada di dekat tangga. Mukanya pucat dan menurutku itu agak janggal. Tidak ada ekspresi apapun dari dokter itu. Aneh sih. Mungkin dia naik satu lantai dan turun untuk mengambil barang yang tertinggal, pikirku. Lagi-lagi aku mengabaikannya. Aku tidak jadi bertanya ke dokter itu. Akhirnya aku pun berjalan keluar menuju supermarket. Namun ternyata supermarket di rumah sakit ini pun sudah tutup. Karena sudah tanggung berada di bawah, aku pun berjalan menghampiri satpam yang ada di pintu masuk rumah sakit ini. Aku bertanya, supermarketnya apakah akan buka lagi? Dan satpam itu pun bilang, supermarket akan buka lagi setelah azan subuh. Oh, ya sudahlah. Dan penasaran, aku pun bertanya tentang dokter yang tadi sempat berkeliling. Penasaran sih, aku pun menanyakannya, apakah ada dokter yang sedang jaga? Satpam itu pun menjawab, tidak ada dokter yang lembur hari ini. Semua dokter sudah pulang, katanya. Lalu, yang aku lihat tadi siapa? Sontak aku pun panik. Bergegas pamit kepada satpam itu, dan aku kembali menuju ruangan adikku. Aku berlari menuju lift, dan langsung memasuki lift menuju lantai 6. Lift ini menuju ke atas. Aku mendengar suara ketukan dari dinding lift ini yang digedor keras dan banyak sekali. Seperti ada banyak orang yang menggedor-gedor lift itu. Akhirnya aku sampai di lantai 6. Dan tanpa melihat lagi ke belakang, aku langsung berlari dan membuka pintu. Dan terlihat sosok dokter berwajah pucat tepat di depan mataku, tepat di depan pintu yang baru saja aku buka. Astaga! Dokter itu mulai menyeringai padaku. Wajahnya sangat menakutkan. Dan dia perlahan berjalan mendekatiku. Aku mundur perlahan hingga aku tidak bisa mundur lagi, karena di belakangku ada tembok. Dan kali ini mulai tercium bau amis yang menyeruak. Sosok dokter itu semakin mendekat. Aku pun perlahan menjatuhkan diriku menutup muka dengan tanganku. Dan aku rasakan seperti ada yang menyentuh tubuhku. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan coba meronta. Dan sekitarku sudah tidak ada apa-apa. Sepi. Aku mencoba untuk mengatur nafasku. Dan aku masuk kembali ke dalam bangsa. Berjalan lemas. Dan duduk di sebelah adikku yang masih tertidur pulas. Aku pun mencoba untuk menenangkan diri. Di samping adikku yang masih tertidur. Dan setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi untuk berjalan jalan sendirian di dalam rumah sakit. Dan konon katanya, itu adalah sosok jin yang suka menyerupai dokter di rumah sakit ini. FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi bareng Dimas Tama, masih di JNE Nightmare Side. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam ini. Dan masih ada satu cerita terakhir atau cerita ketiga kita di malam hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke cerita ketiga di malam hari ini, kita ingin menyapa dulu insan muda yang sudah setia mendengarkan JNE Nightmare Side. Ada Tartan Tatuna kirim-kirim buat Asep yang lagi begadang di House of Smith. Selamat malam, cuma semangat bergadangnya dari Codet. Oh, dari Codet ya, di Ranca Ekek. Terima kasih. Selamat malam juga. Assalamualaikum, ada Arif di Cibiru hadir. Eris di Pasir Layu, Bandung Timur hadir. Selamat malam, ada Restu dan Teja di Cicadas. Asep berlian, hujan dingin terus katanya. Tapi sekarang hujannya rintik-rintik, tambah serem malam Jumatnya. Terima kasih Restu dan Teja. Assalamualaikum Kang Dimas. Denis di Panjelekan, stay tune 105,9 FM Nightmare Side Ardan Radio. Terima kasih Kang Denis. Selamat malam juga buat Utami, streaming dari Cisayong, Tasikmalaya. Dari awal dengerin sampai sekarang masih terpantau aman. Terima kasih. Deon dari Cisandaan Pemulihan, Garut hadir. Selalu stay dengerin Nightmare Side lewat streamingvideo.com katanya. Terima kasih Kang Deon. Selamat malam juga Edi dari Serang, Banten, sedang live streaming Ardan Nightmare Side. Selamat malam dari Banten ya. Assalamualaikum Kak Dimas, lagi dengerin Mega Danur di Jalan Sukawarna belakang The Botanica. Selamat bertugas Okru Ardan malam hari ini. Hatur nuwun, terima kasih ya untuk Mega Danur. Sukabumi aman Kang, tapi hati dardedor Nightmare Side. Terima kasih nuwun. Nightmare Side Sukabumi hadir. Enak gini suasana habis hujan, dari Aib. Hatur nuwun Kang Aib ya. Ari Pratista Antapani katanya, Ari di sini habis hujan gelap dan sunyi. Tadi bapak-bapak bilang di samping rumah ada rumah kosong dengan mesin cuci hidup sendiri. Padahal ini rumah udah kosong lama banget dan gak terawat. Dan tetangga juga sering dengar, bahkan dengan orang yang suka berantem di rumah yang sudah kosong tersebut. Berarti daerah Pratista Antapani ya. Wah, boleh tuh kalau ada kontaknya kita bisa main-main ke sana. Selamat malam, Sandi. Driver ojek online, tadi saya habis maghrib ada orderan makanan ke daerah Setiabudi dan sekitaran jalan itulah ya. Gara-gara hujan, jalan tuh benar-benar sepi dan saya mencium wangi bunga yang sangat menyengat. Padahal tidak ada pepohonan bunga, katanya, sampai gak berani lihat kanan kiri. Ditambah minuman teh saya yang awalnya normal-normal aja, tiba-tiba sisa seperempat botol dan minuman tehnya berubah bau. Seperti obat luka, seperti itu ya. Enggak masuk akal banget katanya. Ingat, di jalan siapa sekitar jam 8 malam tadi sangat sepi. Dan pada saat saya lewat jalan, ada yang tertawa memanggil nama saya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Sandi, terima kasih Sandi ceritanya. Sudah sharing ya. Driver ojek online, sehat selalu kan. Selamat malam Bang Dimasta, Ryan di Cikutra. Kali kedua di 2024 dengerin Nightmare Side-nya sendirian. Ngeri-ngeri sedap, soalnya masih dibarengi hujan dan dengar suara berisik di belakang rumah, padahal gak ada orang. Mungkin benar ya, mereka masih ikut berteduh. Wah, bisa jadi nih, Kang Rian ya di Cikutra. Selamat malam, ada Nanda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kanda dari, sorry, Kanda ya dari Majalaya. Cerita pertama, di atap rumah saya ada suara yang sedang jalan, lalu ada suara anak ayam di atap rumah. Terima kasih udah didengar. Katanya, sehat selalu Kak Dimas. Terima kasih Kanda, termohon ya. Assalamualaikum Ardan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin sambil bekerja di pabrik yang ada di daerah Gede Bage. Vibesnya paling dapat katanya. Terima kasih. Ragil Panca ya namanya. Terima kasih Kang Ragil. Selamat malam insan muda, perkenalkan saya Riman di Babakan Sari Kiara Condong. Malam hari ini saya sedang mendengarkan Nightmare bersama teman-teman saya yang bernama ada Fitria Ramadanti dan Sri Rahayu daerah Kiara Condong juga. Ketika saya sedang mendengarkan cerita pertama, tiba-tiba lampu di rumah mati. Seketika di luar terdengar suara burung yang menyerupai suara wanita tertawa. Setelah suara burung itu hilang, tiba-tiba lampu rumah menyala kembali. Itu pengalaman dari Riman ya di Babakan Sari Kiara Condong. Terima kasih Kang Riman. Wow, bijak sekali. Selamat malam Dimasta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman dari Bogor, pendengar Ardan dari tahun 2016. Terima kasih banyak. Pas pertama kali kerja di Bandung jadi tahu Ardan Radio. Seumur hidup selalu dengerin Nightmare Side sendirian dan gak pernah ada apa-apa, aman aja. Tapi malam ini ada yang beda. Kebetulan di rumah cuma bertiga, ada abang sama mama, dan mereka udah tidur. Setauku cuma aku yang terjaga karena harus kerjain proyek-proyek kerjaan. Nah pasti malam Jumat langsung dengerin Nightmare Side streaming sambil kerja depan komputer. Tapi pas pertengahan cerita kedua, kok ada yang manggil dari luar kamar, ngomong gini, jangan berisik-berisik, kecilin katanya. Aku kenal suara itu, suara abang aku. Aku sautin aja dengan candaan, sini bang ngopi, tumben amat tidur cepat. Tapi gak ada jawaban. Sampai akhirnya aku datengin, berniat bikin kopi ke dapur. Pas cek kamar abangku, abang aku benar-benar tidur pulas. Terus yang tadi ngomong berisik siapa? Pengalaman pertama kali pas dengerin Nightmare Side sendirian itu aja. Terima kasih. Terima kasih ya Iman dari Bogor, sehat selalu. Sudah streaming Nightmare Side. Embon Rancai Kek hadir juga, terima kasih. Ada Rizka hadir, selalu dengerin Nightmare Side malam ini di Bobatu ya Rizka ya. Ini mas saya Agi di Cigondewa. Kang Jeff kemana Kang? Kebetulan hari ini sedang agak sedikit bentrok sama syuting sebenarnya. Cuman saya tidak ikut malam hari ini dan ingin menemani insan muda aja. Elsa dari Baena, salam buat Ayu yang lagi kerja di Rabuni. Semangat, terima kasih. Ada Ajis di Malang Bong Garut hadir. Terus hadir Kang Erwan Budi Dharma. Terima kasih. Nah, request banyakin skrip astaganya bang. Wah, astaga, seperti itu ya. Oke, okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Raden Muhammad Hanif dari Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kang. Saya dari dulu dengerin Nightmare dari 2019. Nah, Kang, dari cerita satu ini, depan rumah saya kan kosong nih. Tiba-tiba ada yang ngalungin atau lemparin ya, ngelemparin batu tuh dari atas ke bawah, tapi nggak ada siapa-siapa. Dan ada yang mukul-mukul tembok kayak lagi benerin tembok. Nah, tapi kejadiannya itu persis sama di rumah kosong itu. Tapi gak ada orang juga dan gak ada penghuninya juga. Udah 5 tahun dikosongin katanya. Udah ada kejadian serupa tadi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Rahma dari Cimahi. Seperti biasa dengerin Nightmare sambil buat pesenan. Semangat Kak Dimas. Semangat juga untuk buat pesenannya Rahma di Cimahi ya. Madli Cimahi selalu dengar Arden sendirian gelap-gelap dan masih hujan. Sejauh ini aman-aman aja, tapi ada yang mondar-mandir di dapur berbaju putih. Jadi terasa ngeri-ngeri sedapnya. Wah, terima kasih banyak nih Insan Muda yang sudah merespon ya, kirim-kirim salam di Nightmare Side malam hari ini. Saya jadi tahu jadi ada yang lagi dengerin di luar kota juga ya. Tadi Sukabumi juga lumayan banyak, ada yang di Bogor, Garut juga. Selamat dengerin, semoga lancar-lancar semuanya ya. Oh iya, mau ingetin tadi di jam 8 malam kita juga sudah posting Nightmare Side Testi Misteri. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Arden Radio juga, di mana ada satu tayangan podcast Testi Misteri judulnya. Jadi kita mendengarkan testimoni, cerita-cerita misteri ya, dari orang-orang atau narasumber kita. Dan ini ceritanya tentang pengalaman liburan tahun baru kemarin ketika camping di daerah Pangalengan. Nah, ini dekat sekali dengan Bosya gitu. Nah, itu boleh kamu simak, nanti ditonton aja di YouTube channelnya Arden Radio, sudah tayang di jam 8 malam tadi ya. Dan ngingetin juga Nightmare Side ada gamenya Insan Muda ya. Jadi kita punya game dengan judul yang sama, Nightmare Side The Game. Ceritanya di Arden Radio. Jadi kalau kamu pernah datang ke Arden dan pernah melihat langsung kondisinya Arden, ruangan dan lain-lainnya seperti malam Jumat ini, ini ada Insan Muda yang tadi dari DU. Nah ya, aman ya Kang ya. Siap, pasti dengerin. Ada kejadian-kejadian aneh Kang? Boleh. Nah, seperti suasana room 159 sekarang sudah digelapin ini, persis seperti di gamenya 1:1. Jadi buat Insan Muda yang hobi senang bermain game, boleh dimain untuk gamenya Nightmare Side ya, di PC, dan bisa didapatkan di Steam. Dan kalau misalnya wah saya gak main game nih Kang nih, gak main game PC ini, cuma Mobile Legend misalnya ya, it's okay, gak apa-apa. Tapi kita minta bantuan kamu Insan Muda untuk mau wishlist di atom Steamnya atau di website Steamnya. Karena dengan kamu mau wishlist saja sudah cukup untuk membantu Nightmare Side The Game ini semakin mendunia. Jadi kita perlu ribuan wishlist agar Nightmare Side The Game ini bisa disebarkan di seluruh dunia gitu. Jadi nanti dari tim Steam ini akan menyebarkan di beberapa negara-negara lain pecinta horor terutama ya, karena alhamdulillah respon baru beberapa bulan rilis game ini sudah banyak direview oleh gamers-gamers Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Gamers Indonesia juga sudah lumayan banyak yang terkenal ya, ada Miao Au, Korigor juga tadi sempat mereview dan memainkan game ini, dan beberapa lainnya sangat banyak sekali, terutama ada gamers-gamers dari Amerika, Perancis juga, bahkan Jepang, Malaysia juga sudah memainkannya. Jadi support game yang asli buatan lokal Bandung ini, Arda dan tim Hige Studio developernya, untuk bisa go internasional dan lebih dikenal lagi, membanggakan, mengharumkan nama Bandung, Indonesia Insan Muda. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Di cerita ketiga JNE Nightmare Side malam hari ini, ini akan menceritakan sebuah pengalaman yang seperti tadi saya awal bilang ya, tentang kondisi hujan. terjadi seorang insan muda, pegawai minimarket, dan dia karena satu dan lain hal harus menginap dan kondisinya saat itu sedang hujan dan sangat deras. Seperti apa ceritanya kita dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side, dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Ketika aku nyalakan, aku matikan kembali dan lanjut masuk ke dalam. Saat itu hanya tinggal 3 orang, aku dan kedua temanku. Karena jam operasional sudah mau tutup, kami pun mulai membereskannya. Saat itu aku jadi orang terakhir yang akan menutup toko. Temanku yang lain sudah pamit duluan. Dan ketika itu aku pun bersiap pulang. Namun ketika aku nyalakan motorku, aduh, kok gak nyala? Ku selah beberapa kali. Motorku tidak mau menyala. Kok gak ada? Tadi perasaan enggak. Sampai tiba-tiba hujan turun sangat deras tanpa aba-aba. Terpaksa aku berteduh. Karena saat itu hujannya sangat besar, bahkan sesekali terdengar suara petir. Aku lalu membuka kembali pintu toko dan masuk ke dalam toko. Karena saat itu hujan yang cukup besar menyiprat kemana-mana. Duh, hujan kayak gini sih lama. Mana udah hampir tengah malam lagi. Aku mencoba menelepon supervisorku, meminta izin. Sepertinya akan menginap saja karena kondisi tidak memungkinkan. Lagian motorku juga mogok. Setelah aku mengabari, aku pun diizinkan untuk menginap di sana. Supervisorku bilang jarang ada orang yang menginap di sana. Hati-hati, jaga semuanya. Dan satu lagi katanya, jaga diri. Aku tidak terlalu mengerti. Tapi ya sudahlah. Malam itu, setelah mengunci semuanya, aku beranjak ke lantai 3. Ada space untuk beristirahat di sana, meskipun tidak besar. Ketika sampai di lantai 3, aduh, gelap. Lampunya mati. Coba nyalakan pun tidak menyala. Masa aku tidur di bawah? Sudahlah, tak apa, gelap juga. Untungnya cahaya dari luar jendela ada yang masuk, jadi ya lumayanlah. Tapi emang suara hujan yang sangat deras membuat suasana malam itu terasa sangat seram. Aku coba mengambil posisi. Setelah dalam posisi, aku tidak langsung tertidur. Entah kenapa, untuk beberapa detik, entah berapa lama sih, kosong. Aku melamun, terdiam, melamun di tengah hujan yang turun sangat deras. Saat itu pun aku tidak memikirkan apa-apa. Entahlah, hal itu terjadi seketika. Sampai tiba-tiba saja aku mendengar sesuatu sangat keras, seperti sebuah benda dibanting tak benturan, atau bahkan seperti suara ledakan. Sangat keras hingga membuat aku terbangun dari lamunanku. Refleks aku turun ke bawah untuk mengecek, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada barang yang jatuh berserakan. Di area toko pun tidak ada yang berubah. Kayaknya cuma halusinasi, mimpi kali. Aku pun kembali berjalan naik ke lantai 3. Dan ketika sampai di lantai 3, astaga, itu siapa? Aku melihat di tempat istirahat di lantai 3 itu, aku melihat seseorang sedang meringkuk, membungkuk. Kondisinya gelap, namun terlihat cukup jelas ada yang tertidur di situ. Untuk beberapa saat kulihat itu sosok perempuan dengan rambut yang panjang tertidur meringkuk di sana. Dan terdengar juga suara dengkuran. Entah dengkuran tak suara tertawanya, namun ketika mendengar itu, refleks bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan ketika itu perlahan aku pun melangkahkan kaki untuk turun. Perlahan dari tangga ke tangga, dan tiba-tiba terdengar suara perempuan itu berkata, "Bagaimana? Dia baturan orang, meren?" Saking kagetnya saat itu, aku pun terpleset hingga terjatuh dari tangga. Dan hal terakhir yang kulihat adalah sosok perempuan berdiri di ujung pintu lantai 3. Badannya tinggi, kurus, dan wajahnya terlihat seperti tengkorak. Matanya hitam, dan dia tersenyum dengan rambut panjang. Rambut panjang berantakan. Terharuan. Terdengar suara tertawanya kembali yang menjadi hal terakhir yang kuingat saat itu, dan aku tak sadarkan diri. harinya aku ditemukan oleh temanku, pingsan terjatuh di tangga. Ketika terbangun, kakiku terasa sangat sakit. Aku keseleo. Aku ceritakan kejadian yang kualami. Ternyata dulu pun pernah terjadi kejadian serupa. Karyawan sempat pada menginap di sana, mengisi lantai tiga. Namun sering sekali diganggu, bahkan ditampakkan secara langsung. Setelah kejadian itu tidak ada lagi yang berani tinggal di situ, bahkan menginap. Sosoknya memang perempuan. Dan saat itu aku melihatnya dengan jelas. Bahkan suaranya masih selalu teringat. Orang yang masuk ke sana kadang tiba-tiba menjadi blank. Sama seperti yang kualami. Melamun dan saat itulah sosok itu bisa masuk dan menunjukkan pada wujudnya. Berbagi pengalaman waktu selesai kerja kelompok di rumah. Waktu itu teman-teman baru pulang dari rumah gue tuh. Ya kurang lebih sekitar jam 10 malam. Suasana di rumah waktu itu lagi kosong. Soalnya mama sama papa lagi pergi keluar kota. Jadi di rumah cuma ada gue sama pembantu aja. Kamar gue itu ada di lantai 2. Sedangkan kamar pembantu gue itu ada di lantai bawah. Beres nganterin teman-teman keluar gerbang, gue pun masuk lagi ke kamar buat istirahat dan lanjut tidur. Awalnya sih biasa aja, tapi pas baru banget mau tidur, tiba-tiba aja ada yang ngetuk pintu kamar gue. Gue pun langsung bangun dari kasur buat lihat, dan ketika gue udah buka, loh, kok nggak ada siapa-siapa? Karena mungkin salah dengar kali ya. Gue pun tutup lagi pintunya, dan baru aja mau balik ke kasur, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu lagi. Refleks gue pun langsung buka lagi pintunya. Tapi, wah, kok gak ada siapa-siapa sih? Karena kesel, gue pun langsung banting pintu itu. Sampai gak lama dari itu, lagi dan lagi, gue dengar ada yang ngetuk pintu kamar lagi. Awalnya sih gue bodo amat. Tapi lama-kelamaan, ketukan pintunya tuh makin kencang. Karena gue udah ngerasa risih, gue pun buka lagi pintunya sambil ngomel-ngomel teriak-teriak juga. Dan pas pintunya dibuka, bukannya ngelanjutin ngomel, entah kenapa gue jadi diem dan kaku gitu gara-gara gue lihat di depan pintu kamar gue ada sosok hitam gede gitu lagi liatin gue. Dan akhirnya gue pun jatuh pingsan karena gak kuat lihat sosok itu. Nightmare Side Ardan Radio. Setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side sendirian. Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi. 12 malam. Cuma di 105,9 FM Ardan Radio. FM Ardan Radio JNE Nightmare Site. Insomnia masih barengan di Masta. Sudah 2 jam dari jam 10 JNE dan Dimasta menemani kamu insan muda. Dan sekarang sudah hampir jam 12 malam. Berarti waktunya pamit. Terima kasih banyak insan muda yang selalu setia untuk dengerin JNE Nightmare Side. Kita bertemu lagi di minggu depan insyaallah. Dan untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita pengalaman seramnya, ditunggu insan muda via email ke nms@adanradio.com. Atau mungkin langsung saja bisa via WhatsApp atau DM Instagram Ardan Radio. Dan yang pasti untuk kirim-kirim cerita seram ke Nightmare Site, tapi untuk kirim paket dan barang via JNE. Jangan lupa untuk di follow Instagramnya di JNE_BDG ya, untuk yang Bandung, dan JNE_ID. Dan ada centang birunya, boleh di follow untuk informasi update-update lebih lanjut lagi. Dan yakin pasti insan muda pendengar setia Nightmare Site sudah pasti pakai JNE juga. Terima kasih juga untuk kita semua yang sudah hadir di Room 159. Saya Dimasta sebagai host dan pembaca cerita. Ada Guntur, produser malam hari ini. Sound designer ada Jovaldi dan Berlan. Dan juga ada pengisi suara perempuan tadi ada Adinda. Penyadur cerita Dimasta dan juga produser Guntur. Pamit. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Set minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.